mobil, bawa aja ke dalam. Ini ada orang. Soalnya kan betul-betul sama orang kan. Tinggal nambah 80 ribu lagi. Kamar sendiri. Enggak apa-apa. Hah? Enggak apa-apa, boleh. Boleh. Hah? Boleh. Boleh apa? Nyambung. Pijit aja. Pijit aja. Bunyi diapain? Basah ya bajunya? Iya. Dingin. Iya. Asli mana? Yang benar itu. Asli mana? Aslinya? Jawa. Balik? Belum. Berapa? Baru 1,5. 1,5 itu gak lama. Kenapa ketawa ngomong? Ya di apa-apain? Kalau yang kamu bayar di depan tadi, itu kan buat pijit, sama pijit ini terus dikeluarin. Itu aja paketnya. 200. Iya, kalau kamu mau gini buka baju atau main itu nambahnya di dalam. Oh. Berarti apa bedanya yang 150 sama? Bedanya yang di rumah aja. Kalau yang 150 berlima. Oh. Ya, ini bijinya enak. Apa? Bijinya enak enggak? Terus kalau enak apa enggak? Gimana? Kalau enak lanjut servis gitu. Iya. Kalau enggak enak enggak servis gitu. Oh, alah. Hilang tadi. Ya ini kan hilang, kenapa nggak bawa uang? Hah? Transfer bisa. Oh langsung ke kakak? Iya kan. Bukan ke. Enggak. Itulah maksudnya transfer dari mBanking bisa. Kalau anu berapa? Main. 500. Kurang. Hah? Kurang. Kurang berapa? 499. Berapa? Hilang lah. Masih 200 lagi. Bunda. Iya kan enggak bilang tadi. Iya kan ditransfer bisa dibilang transfer, oh, transfer. Bisa. Udah gitu kalau enggak ada mBanking, Abang ada ATM, ntar keluar ngambil uang di Kukumar tapi HP-nya ditahan di kasir. Ntar balik lagi gitu pun bisa. Gimana lah enaknya? Tadi enggak bilang. 200 paling kocok buka baju. Pegang itu dapat main bunda menurut saya jilat aja. Hah? Jilat, jilat apa? Hah? Jilat, jilat apa? Ngomongnya yang benar lah. Jilmek, jilmek. Enggak suka. Ulah. Kocok buka baju pegang itu dapat 200 kissing dah. Suka kisim sama orang-orang lain, aku gak. kissing badan aja. Kissing badan, gimana kissing badan, cium-cium nah, gitu. Tak bilang lah. Barusan bawa duit yang banyak. Ya udah, kan bisa nanti balik lagi HP-nya tapi dititip dikasih. Ya besok. Jauh tinggalnya? Jauh lah, hujan lagi. Gimana tinggalnya? Jimbaran atas. Kan deket Jimbaran. Aish. Dan tadi bilang jelas. Jadi kayak mana ini? Jadi mau langsung? Mau langsung? Ya. Yalah, tapi badan saya juga bagus. Mana ada orang pijit malam-malam ini? Besok lah pijit sama laki-laki biar hilang pegelnya, ini kan pijit enak. Oh, tak bilang tadi. Ini kan pijit enak. Man, kok orang pijit mana ada ini sambil dikeluarin? Ini yang penting ininya. Oh, ini ngomong-ngomong panjang juga punya bang. Jadi belum bangun ini. Kok bangun sih mana lagi tuh? Kemana ini terusan? Jadi mau sekarang? Ya, ya tadi. Apa coba? Apa? Kocok ini pijit-pijit dulu. Ya. Kocok. Enggak ya. Baju cium-cium. 200 nambahnya. Ya. Berapa menit? Berapa jam? Ya sampai ini keluar aja. Berapa hari? Sampai ininya keluar lah. Lama? Gak tahu. Biasanya? Tergantung. Biasanya? Tergantung servis. Biasanya lama enggak? Bentar kok, saya lemah. Biasanya sebentar? Iya. Biasanya gak boleh nih sambil cium-cium, sambil cium-cium. Tak bilang loh. Cium-cium. Iya kan, kan jangan bilang, kalau bilang nggak usah cium lagi. Hujanan tadi masalahnya hujanan, jadi gimana jadinya? Bawa banyak lain kali ya. Ya, saya ngetik 129 tuh ketik keluarnya aku tuh tadi. Enggak lah, jauh kali tuh. Aku naikin ini nih dulu. Nggak, di sini banyak yang ini. Yang gini. Dulu lagi naikin ini ya. Banyak yang gini. Apa? Kalau di sini. Banyak apa? Yang gini. G? Abang mau nyari G? Ya. Ada kawanku di sana. Di daerah seminya. Mau apa? Enggak. Jadi abang kenapa nanya gitu? Gak jadi lah. Ini kali tangannya cuk. Iya hujan. Udah ini. Belum. Gimana mah? Gini lah, kayak mana orang mau muncul? Cepet kan? Kenapa abang nanya-nanya G? Abang G ya? Jadi? Masih DC? Masih DC? Cek mau, cok mau? Canggih aja. Gak apa-apa loh, di Bali ini kan bebas. Bebas seksual. Kok ada apa mau? Ada apa mau? Ini gak apa-apa loh. kita main. Enak kali burung itu main lo besar. Iya kan? Hah? Burungnya enak kali untuk main lo besar. Cak naik pakai sempatnya gini. Pakai celana dalamnya dinaikin ke atas gini. Jadi dia kalau bangun langsung tuh begitu. Langsung ke atas dia. Apa gajiannya lo? Oh. Gajiannya tanggal muda lah. Sininya bentar. Iyalah. Tapi enggak usah pakai minyak ya, enggak malu. Iya, enggak usah. Ya, itu aja udah. Gitu aja udah soalnya abang lama lah tergantung. Nih. Yang bener lah tangannya. Ini satu lagi. Durasinya cepat. Belum pernah pulang ke Jawa? Belum. Ya tidur di rumah. Wes. Iya. Di rumah tidurnya jam sini. Jauh kosan abang dari sini. Ya atas, di Jimbaran atas. Itu mana enggak tahu. Jimbaran atas itu. Baik di itu naik. Oh, yang dibilangkan atas tuh lampu merah McD ini naik gitu. Itu oh, naik. Orang bilang atas enggak tahu ke atas mana. Tahu atas tempat tidur udah. Emang udah masih baru sini. 5 bulan. 5 bulan lama lah. Tapi kan kalau jalan-jalan enggak tahu. Kalau baru tuh 2 hari. Orang mana kakaknya? Orang Medan. Medan mana? Medan kota lah. Ngapain di Bali? Hah? Ngapain di Bali? Sampai enak ya, Wong Jo, ngapain di sini? Loh, saya ada acara. Ada acara apa? Kerja? Masa acara setahun lebih? Ya, acaranya kerja. Udah, itu pengacara, pengangguran banyak acara. Pakai baju, bajumu tuh basah, aku masuk angin. Jadi apa ini? Apa? Curang kakaknya tadi. Curang. Iya, halo. Udah dilap tadi pakai tisu. Enggak pakai mantel rupanya. Masih pegel. Ini saya aja bisa nyari ini. Mana mungkin sekali pijit langsung sembuh kok. Ya udah pijit sendirilah. Hah? Kita harus berguru sama orang Madura ini. Iya, ya udahlah. Mana lagi bang orang Madura? Kita Jawa. Kalau sama orang Madura jualan sate lah nanti. Sate Madura. Bukan kayak gitu. Mana lagi? Tinggal. Apa lagi? Enggak. Apa nih? Dua. Ya next time lah saya enggak, kasih. Enggak, dua, jangan ribut, enggak mau. Soalnya enggak. Kakak tadi apa pun. Ya udah chatnya. Enggak, kalau iya, emang kan? Kalau emang enggak itu enggak usah. Kok chat-chat lagi? Kan udah aku bilang tadi 200, Abang mau. Enggak, dua. Next time lah itu nanti. Itu baru laki-laki. Nah, abis deh. Abis lah. Namanya main perempuan ya, abis lagi nih. Kalau nggak mau abis jangan main perempuan. Laki-laki. 20.000 banyak. Main bencong. Kasih lah 20.000 dah. Jadi mau apa lagi? Ini sampai basah ini loh. Basah. Makanya pulang, nanti masuk angin. Pakai lah mantelnya. Musim sakit ini. Saya tak diem di sini dulu ya. Saya tak diem di sini. Udah kan? Udah. Apa mau pijit lagi? Tunggu aja. Kayak mana ini? Mana? Kok jadi ke orang Medan? Kayak mana? Cemana ini? Udah besok lagi datangnya siang biar dipijit. Siang kan masih kuat tenaganya. Ini udah malam. Oh gitu. Iya. Orang tadi nyarinya enggak mijit. Jadi ngapain aku disuruh mijit? Gemblong sampean. Aduh. Ya, ya. Tadi enggak mijit, aku disuruh mijit. Ini pulang ya, bukan ganti baju. Apa? Ganti baju. Iya. Aduh. Nikahi aja yuk aku biar tiap malam kepijitin. Hah? Emang masih single? Ya iyalah. Serius? Katanya udah gak mau kamu sini.